Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amrin dzibalin, semua amal yang baik, walam yubda bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa abta, amal itu putus, tak bernilai. Maka kita awali kaji malam ini dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majlis, kalau tidak disebut salawat di dalamnya, maka majlis itu majlis bangkai, busuk dan berbau. Kita tak ingin majlis malam ini menjadi majlis bangkai, maka kita pun berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, yang tidak sayang kepada yang muda, tidak hormat kepada yang tua, maka bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak ingin kita menjadi bukan umat Nabi, maka kita pun menghormati yang muda-muda, saya sayangi. Adapun orang tua-tua, pemimpin kita, semuanya kita hormati. Bapak PLT Gubernur Provinsi Riau, Bapak Haji Wan Tamrin beserta seluruh jajaran. Lalu kemudian Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Riau, Bapak Haji Arsadianto Rahman beserta seluruh jajaran. Kemudian orang tua kita, tokoh masyarakat Riau, Bapak Haji Saleh Jasid, dari yang paling tua sampailah anak-anak hadir malam ini. Syekh Rashid hadir juga malam ini. InsyaAllah pertemuan kita ini mendatangkan rahmat dan barakah, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Anak raja duduk bersila, sambil duduk makan kelapa muda. Sejak memakai jaket Pemuda Pancasila, awak pun terasa jauh lebih muda. Yang saya kesalkan satu saja dalam acara ini, kenapalah baru sekarang Bang Anto ngasih jaketnya? Kalau dari dulu dia kasih kan tak diusir orang awak kan? Tapi begitulah hidup, dipukul ombak, dihempas gelombang. Kadang kita jatuh ke bawah, tapi rupanya mau dinaikkan ke atas puncak bukit. Ditulis nama saya besar di situ, Datuk Seri Ulama Setia Negara. Masya Allah. Makanya sesudah baju-baju muda, nama-nama tua. Baju Pemuda Pancasila, nama atuk. Datuk tu tak mesti tua. Datuk tu artinya orang yang dihormati. Jadi saya harap jamaah jangan manggil saya atuk, oh atuk. Ini semua penghormatan masyarakat masyarakat Riau. Maka kita bersyukur semua dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Selama ini kalau disebut Pemuda Pancasila, bayangan kita preman. Parkir. Tapi rupanya malam ini barulah nampak kalau Pemuda Pancasila mengaji ramai, masya Allah, luar biasa. Kalau ada yang bertanya-tanya mana Pemuda Pancasilanya Pak Ustaz, menyebar. Aslinya mau dibuat di dalam ini semua, tapi rupanya kalah cepat dengan jamaah, habis tempat duduk. Akhirnya menyebar, ada yang di luar, ada yang di atas, ada yang di bawah. Memang begitulah semestinya. Kita tidak lagi terpisah, kita tidak lagi membawa atribut. Kita semua adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Saya sudah dibeli kartu. Nih. Kartu Pemuda Pancasila. Dan ini bisa juga dipakai di ATM katanya. Tak tanggung-tanggung. Duit yang diserahkan ke saya, biasanya orang kalau ngasih bantuan itu tidak disebut jumlahnya. Ustaz, ini ada cenderamata untuk Ustaz. Kenapa tak disebut? Kami takut riak Pak Ustaz. Begitu dibuka, 25 ribu. Tapi pemuda Pancasila langsung ditulis 100 juta. Selamat bang. Ini nanti akan kami bawa langsung ke Rantau Langsat. Di mana Rantau Langsat itu Pak Ustadz? Dari Pekanbaru naik mobil 5 jam tak berhenti sampai di Bali. Balilas. Dari situ masuk lagi terus ke dalam. Jalan tanah, jembatan kayu. Sampailah ke Rantau Langsat. Lalu kemudian berhentikan mobil di Rantau Langsat. Naik sampan masuk ke dalam 7 jam. Barulah sampai ke sebuah kampung bernama Air Bomban. Wow. Sampai di Air Bomban dibuka HP, no signal. Tak ada. Jadi anak-anak suku Talang Mamak, pedalaman suku Melayu tua ini, mereka sebagiannya Muslim, sebagian pula masih animisme, menyembah pokok kayu, maka kemudian mereka dibuatkan pesantren. Anak-anaknya sekarang ada belajar di pesantren Darul Muqamah. Bapak ibu yang mau mengunjungi, pergi arah Kerumbai, belok kiri, terus saja ada Darul Muqamah. Antar ke sana. Siapa yang mau mengantar pakaian, antar. Jangan yang bekas. Belikan pakaian baru ke sana. Macam mana barunya? Macam inilah. Ada makanan. Kasih makan ke sana. Ah, nanti tanya sama pimpinan Darul Muqamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Kiai pimpinan Darul Muqamah. Ya, kami kata Ustaz Somad disuruh menjenguk anak-anak Talang Mamak di sini. Ah, tolong keluarkan. Kami mau beri bantuan, mau bawa makanan. Ah, semuanya? Enggak, 2-3 orang aja. Bantu mereka. Kalau gajian duit itu, jangan duit itu dibawa pulang semua, tapi diserahkan kepada mereka. Inilah yang akan menolong mereka. Lalu selama ini siapa yang membiayai? Alhamdulillah, ada orang tua kita. Dilapangkan Allah rezekinya, dan dia sekolahkan anak-anak ini gratis. Tapi jangan lupa, mereka juga perlu makan, perlu jajan, perlu pakaian. Nah, ini kita datang ke sana. Tradisi kita di Riau menyantuni anak yatim, fakir miskin pas menyambut bulan puasa. Kalau sudah bulan Sya'ban melimpah ruah, habis itu berhenti. Disangka mereka orang miskin makan bulan Sya'ban aja. Bulan lain dia makan juga. Dia perlu sekolah. Antarkanlah ke sana. Gajian, belikan beras 5 kilo, minyak 1 kilo, bawang, cabai, tomat, belacan. Nasukkan ikat, antarkan ke sana. Anak-anak bawa, tunjukkan kepedulian. Anak-anak libur dibawa ke mall. Akhirnya dia jadi anak konsumtif. Anak-anak dibawa ke danau, ke pantai. Boleh, sekali-sekali, tak salah. Tapi perlu dibawa ke panti asuhan, ke pondok pesantren. Bawakan dia ke panti, belakang Koki Sunda, panti Pak Yazid. Datang ke sana, hari ulang tahunnya, bawa dia ke sana. Tunjukkan, nanti anak itu bertanya, ini tempat apa nih ya? Ini tempat anak yatim. Ayahnya kemana? Mati. Jadi mereka siapa sayang? Kitalah menyayangi mereka. Oh begitu ya, iya. Nah, kalau kau sayang sama aku, ikut cakapku. Kalau tidak, kau pun kutinggalkan dua sini nanti. InsyaAllah balik dari situ, sayang dia kepada bapak ibu. Inilah judul kita, menjaga amanah. Ini harus dijaga. Apa dia amanah dijaga? Amanah hidup yang diberikan Allah SWT harus kita jaga. Tadi saya di rumah, mohon maaf, sempat suuzon juga. Ini nampaknya PP buat acara paling 3 sok selesai ini. Tak lama-lama ceramah kultum aja habis ini. Rupanya melimpah ruah. Tadi saya tanya Bang Anto, berapa jumlahnya ini Bang? 5.000 Ustaz. 5.000, kalau tak percaya hitunglah sendiri. 5.000 sampai keluar sana. Luar biasa. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amanah ini harus kita jaga. Apa saja amanah ini? Amanah ini banyak. Semua nikmat ini amanah. Tapi kalau kita bicarakan amanah malam ini tak selesai. Maka saya ringkaskan 5 amanah saja yang akan kita bahas malam ini insyaAllah. Kenapa Ustaz pilih 5? Ini penting juga masalah jari-jari sekarang ini jadi. Kalau begini kan tak masuk nomor calon paslon. Itu pakai 5. Mana ada nomor 5 kan? Itu maka saya pakai nomor 5. Yang pertama, apa dia? Yang pertama amanah yang mesti kita jaga adalah amanah umur. Umur ini mesti kita jaga. Alhamdulillah, saya sekarang berumur 27 tahun. Yang ngomong begitu bukan saya. HP Samsung. Beberapa kawan selfie, selfie, selfie, Ustaz, saya tengok 27 katanya. Mantap juga HP ente ini, saya bilang. Tahu dia kejujuran. Masya Allah. Umur ini akan ditanya Allah Subhanahu wa Taala. Kemana umur kau habiskan? Siang 12 jam, malam 12 jam, siang malam 24 jam, bagi 3, 8 jam, 8 jam, 8 jam. 8 jam mesti tidur, kata dokter. Kalau tak tidur 8 jam, kena penyakit 5L. Lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai. 5 jam masuk kantor, jam 8 pagi masuk, jam 4 sore pulang. Cek log pagi, ten, terima kasih. Cek log sore, ten, terima kasih. Tinggal 8 jam, kemana yang 8 jam ini? Ini akan diminta tanggung jawab. Kemana 8 jam yang sisa ini? Twitter, BBM, WhatsApp, browsing, launching, mancing. Abad Kejayaan, Jodha Akbar, Upin Ipin. Tapi malam ini alhamdulillah, mati kita malam ini, ditanya malaikat, kemana umur kau habiskan malam ini? Kami pengajian. Di mana? Di gedung olahraga. Ada kalian main bola situ? Tak ada. Mengaji kami di sana. Siapa yang membuat acara? Pemuda Pancasila. Masya Allah. Masuk iklan satu kan? Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala. Ini umur ni mesti dipakai. Kalau tidak, kita tak tahu entah ke mana. Tanya orang-orang tua kita ni. Tanya Haji Wan Tamrin. Tanya Pak Jenderal Pak Saleh Jasid. Kemana umur bapak selama ini? Mereka, andai saya seumur mereka, belum tentu saya bisa datang hadir majlis macam ini. Mungkin saya duduk aja di rumah menunggu malaikat maut datang. Tapi mereka semangatnya, semangat. Memang kalau acara pemuda Pancasila ini muda kita balik. Muda semuanya. Jadi ternyata muda itu bukan umur, tapi semangat yang ada di dalam. Kadang mahasiswa masih muda. Ada mahasiswa masih muda. Umur paling 18 tahun. Tapi gaya macam atuk-atuk mau mati. Gaya gontai, lunglai. Sini, sini, sini, sini. Semester berapa ente? Semester berapa? 14 Pak Ustaz. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malam ini kita bangkit muda semuanya. Yang tua-tua pun terasa muda balik. Keluar dari baru tua balik. Tapi yang dimuliakan Allah, ini umur ini mesti, umur ini, umur. Jangan terlalu takut dengan ponis tua, karena tua itu adalah resiko. Berani muda, berani tua. Berani hidup, berani mati. Resiko hidup adalah mati. Resiko muda adalah tua. Resiko cantik adalah keriput. Betul? Nah, sekarang perempuan banyak takut keriput. Akhirnya tiap hari menengok muka. Oh, asal nampak keriput sikit, tarik ke atas. Bodak Kelly 3 inci. Asal acara panas, risau. Kenapa risau? Luntur. Ustaz ni menyindir ya? Tak, saya termasuk penceramah yang tak pandai sindir-menyindir. Kalau lah menyindir, tentu dari tadi saya memandang ke bawah. Mana dah saya pandang? Tak tahu saya mana yang luntur, mana yang tidak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, acara ni yang membuat pemuda Pancasila. Tapi aturan yang ada di dalam aturan Islami. Kenapa demikian? Tak bercampur laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Masya Allah. Karena Pancasila diambil dari Al-Quran dan Sunnah yang menyusunnya para ulama kita. Ketuhanan yang Maha Esa, tunggal. Esa tak berbilang. Kul huwallahu ahad. Itulah yang diajarkan pada kita. Ketuhanan yang Maha Esa. Maka ini semua adalah ajaran agama kita. Kita mendirikan bangsa ini atas dasar apa? Teriakan mereka, Allahu Akbar! Teriakan itulah yang membuat Belanda itu tunggang langgang lintang pukang. Tapi orang kita ini inilah. Setelah Belanda pergi, tetap juga dia buat minum apa? Terong Belanda. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, umur ni mesti kita jaga betul. Kalau tidak, tak tahu entah kemana saja perginya. Ustaz Abdul Somad umurnya kemana saja? SD tamat 1990. Habis itu kemana? Tamat SMP Sanawiyah 93. Habis itu kemana? Taman Aliyah 96. Habis itu kemana? Ke IAIN Susko 97. Habis itu kemana? Ke Mesir 98. Habis itu kemana? Tamat dari Mesir 2002. Habis itu kemana? Singgah pula ke Malaysia. Dari negeri 1000 menara ke negeri 1000 makcik. Sampai 2004. Habis itu kemana? Ke Maroko. Sampai 2007. Habis kemana? 2008. Pulang ke Pekanbaru. Habis itu kemana? 2018. 10 tahun saya sudah di Pekanbaru. 10 tahun kita berjuang. Jadi oleh sebab itu, maka ini perjuangan panjang. Umur. Saya sudah hitung-hitung umur saya. Insya Allah mati 2040. Ustaz tahu dari mana? Lahir 1977. Tahun 2040 umur saya pas 63 tahun kalau sampai. Kalau tak sampai, alhamdulillah. Kalau sampai, alhamdulillah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi, amalku bertambah. Ditakdirkan Allah saya hidup besok pagi, amal saya bertambah. Pertama, pengajian di Azhar Sifabudi. Yang kedua, pengajian besok di An-Nur. Yang ketiga, pengajian zuhur besok di Kampar. Yang keempat, pengajian besok asar di asrama tentara Salu. Yang kelima, pengajian besok maghrib di Air Tiris. Hidup saya besok, bertambah amal. Kalau mati malam ini, menangis panitia itu. Kenapalah Ustaz Somad semangat terus? Saya bilang saya lemah. Saya ini manusia yang lemah. Tapi kenapa semangat? Doa dari jamaah dan panitia. Yang paling kuatlah doanya supaya saya panjang umur, tentu pemuda Pancasila malam. Ya Allah, sampailah umur Ustaz itu sampai malam nanti. Masalah esok pagi tak ada lagi, tak apa-apalah. Yang penting selesai acara kami. Tentu orang yang besok gitu juga. Kata tentara-tentara di Salo, ya Allah, sampaikanlah sore besok, ya Allah. Jadi terus umur kita itu bertambah. Adrenalin, semangat kita bertambah. Makanya menengok orang banyak. Kadang kita lesu, letoy, mau mati. Tapi menengok orang banyak, Masya Allah, bangkit semangat. Itulah mengapa kita disuruh sholat berjamaah. Jangan duduk di rumah sendiri. Datang hantu. Datang ke masjid, ramaikan ibu-ibu wirid yasin, pengajian, tabligh akbar, terus bersama orang baik, di majlis yang baik, di tempat yang baik, maka turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti tentu ada wawancara, gimana perasaan Ustaz setelah pakai jaket pemuda Pancasila? Memang agak panas terasa. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur. Kalau kau takdirkan aku besok hidup, amalku bertambah. Kalau ditakdirkan Allah mati malam ini, alhamdulillah, besok tak ada lagi dosa. Mati saya malam ini, alhamdulillah, besok tak lagi buat dosa. Memangnya dosa Ustaz apa? Saya nyetir sendiri. Terus, tentu pas lampu merah menengok orang di depan, nampaklah orang besar pakai baju kekecilan, orang kecil pakai baju kebesaran. Nau tak ditengok awak nyetir. Andai mati malam ini, insya Allah bersih dari segala dosa. Anda hidup besok pagi, amal bertambah. Jangan takut mati. Jangan pernah takut mati. Tapi jangan gara-gara ceramah saya ini keluar dari sini tak ada yang nengok lampu merah. Tangkap sama polisi. Prit! Kenapa anda tak tengok lampu merah? Saya tak takut mati, Pak. Itu menyesatkan tuh. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berani hidup tak takut mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup mati saja. Itu pesan Kiai Gontor. Kalau tak percaya, tanya sama Bang Ikhwan, alumni Gontor. Itu pesan mereka, tertulis di buku mereka. Hidup ini harus kita jalani. Sekarang banyak orang tak berani hidup. Akhirnya dia takut dengan hidup, tak bisa menghadapi kenyataan. Akhirnya bagaimana caranya? Dihisaplah sabu-sabu. Sabu-sabu, 1,6 ton masuk sabu-sabu. Bayangkan kalau kita hirup 1,6 ton itu, mati kita semua. Bukan mabuk. Itu baru yang tertangkap. Berapa yang tak tertangkap? Oleh sebab itu pemuda-pemuda ini mesti kita selamatkan. Kalau sabu-sabu masih bisa ditangkap, ada satu yang polisi pun bingung menangkapnya. Apa itu? Lem kambing. Itu gimana nangkapnya? Belum ada undang-undangnya sampai sekarang. Ayat pun tak ada. Ya ayuhalladzina amanu, jauhilah lem kambing. Tak ada. Tidak ada, tapi dia merusak. Makanya bapak-bapak yang punya toko lem, kalau ada orang beli, tanya dulu. Anak muda, untuk apa nih? Untuk nempel ember bocor, ambillah. Tapi kalau na'udzubillah, itu cikal bakalnya. Cabut anak-anak ini dari sekolah, dipakainya lem, dihisapnya tuh, putus kabel-kabel di kepala. Mabuk dia, bergoncang dia, ditempeleng sama Pak Kapolsek. Lepak, lepak. Saya tak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang mabuk. Mana ada lagi di otaknya? Oleh sebab itu umur ini mesti kita selamatkan. Kalau tidak, na'udzubillah, amanah umur mesti diisi. Alhamdulillah, orang Islam diisi umurnya. WC, tempat najis, kotoran, kencing, bau, busuk. Tapi di dalam WC pun dia dapat ibadah. Kenapa? Karena sebelum masuk WC dia katakan, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidak boleh menyebut nama Allah di dalam. Makanya Nabi diucapkan salam 3 kali. Nabi tak menjawab. Assalamualaikum. Nabi diam. Assalamualaikum. Nabi diam. Assalamualaikum. Nabi diam. Setelah keluar dari WC baru Nabi jawab. Waalaikumsalam. Kenapa? Tak boleh menyebut nama Allah. Cincin Nabi tertulis Muhammad Rasulullah. Tak dibawanya masuk WC. Kalau dia mau masuk ke dalam, di mukanya letaknya ke pintu. Ya Nabi, tak hilang. Kita jangan. Di tangan aja kalau tak dijaga hilang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini umur tak boleh kosong. Makanya sedang menyetir sendiri, sebut nama Allah. Sebut nama Allah. Bismillah, bismillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Tapi kalau sendirian, kalau ada pula kawan di sebelah ngajak ngobrol, ngobrol lah. Gimana kabar Pak Ustaz sekarang? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Jangan sempat ada umur ini kosong daripada ibadah-ibadah kepada Allah. Sahabat-sahabat kita semuanya berzikir. Masalul ladzi yadhkurullah, perumpamaan orang yang berzikir mengingat Allah. Wal ladzi la yadhkurullah, orang yang tidak mengingat Allah. Kamasalil hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan orang mati. Maka umur mesti diisi banyak-banyak, diisi dengan zikir, zikir. Subhanallah, zikir. Alhamdulillah, zikir. Allahu Akbar, zikir. Selawat, zikir. Baca Quran, zikir. Istighfar, zikir. Tapi yang paling afdal, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mau yang kuat terserah, mau yang pelan terserah, jangan sampai umur kosong. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kuat. Ada juga yang tak mau bersuara. Tak usah berkelahi. Di Pekanbaru ini sebagian masjid zikirnya kuat, sebagian masjid zikirnya sir. Jangan berkelahi antara zikir kuat dengan zikir yang tak kuat. Kalau antara zikir kuat dengan yang tak kuat berkelahi, yang ketawa siapa? Yang tak sembahyang? Terserah. Yang penting sama-sama berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai masanya nanti ketika kita akan mati sakaratul maut, yang datang itu adalah apa yang selalu kita sebutkan. Ibu-ibu yang selalu berzikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu yang akan datang waktu sakaratul maut nanti. Bapak-bapak yang selalu berzikir la ilaha illallah, itu juga yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Karena orang akan membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Makanya yang sering mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itulah yang akan datang ke telinga kita pas kita mau mati nanti. Itulah makanya judul itu dikasih ke depan supaya jelas isi ceramah. Menjaga amanah. Amanah yang pertama adalah umur. Tapi cerita tadi tak juga salah. Kenapa? Karena sampai masanya nanti aku ingin saat umurku berakhir, aku ingin yang keluar dari mulutku nanti adalah la ilaha illallah. Lidah sudah mulai memendek, mulut tak bisa lagi berkata-kata. Sekarang Abdul Somad bisa berkata-berkata, tapi nanti sampai masanya mulut tak bisa bergerak. Maha hebat Allah, maha adil Allah, maha hebat Rasulullah, maha hebat Allah Ta'ala. Dan Rasulullah hebat luar biasa. Kenapa? Karena mengucap la ilaha illallah, mulut tak perlu bergerak. Sekarang kita praktekkan sama-sama. Tak usah gerakkan mulut. Bisa kan? Tanpa bergerak mulut, la ilaha illallah disebutkan. Tapi kalau nyebut nama saya, mesti bergerak. Allahu Somad. Tapi kalau la ilaha illallah, mulut tak mesti bergerak. Karena saat sakaratul maut, mulut tak bisa bergerak. Tapi lidah yang bergerak, la ilaha illallah. Yang membisikkan siapa? Kalau nanti saya terbujur kaku di rumah sakit, jangan semua ini datang berbisik. satu orang aja yang membisikkan ke telinga sebelah kanan. Bagi yang sudah punya anak, sampaikan ke anak, oh anakku, nanti kalau kau nampak aku sakit, maka kau bisikkan ke telinga sebelah kanan, ayah, la ilaha illallah. Saya belum punya anak, Pak Ustaz, sudah nikah, oh, udah, katakan ke istrimu. Ustaz sampaikan itu dulu, awal-awal nikah, sebelum punya anak. Nanti kalau kau nampak aku mau sakratul maut, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang, nantilah. Mau cepat aja kadang mau mati. Nanti udah agak-agak mau mati. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebab itu maka kita tetap menjaga umur ini insyaallah. Sekarang kebetulan saya yang ingat, besok saya lupa. Datang bapak-bapak mengingatkan saya, eh Ustaz Somad ya? Iya, dulu ceramah Ustaz kan tentang amanah umur. Iya, sekarang kok Ustaz main-main umur? Di mana main-main umur? Jumpa di warnet. Saya sedang main game online. Ustaz, Ustaz kemarin nasihat main umur, sekarang Ustaz main game online. Saya mau memposting berita. Ada jamaah yang minta, Ustaz tolong kirimkan ceramah Ustaz kemarin. Pas dibuka laptop, pulsa habis. Singgah saya ke warnet. Di sini tadi, semua menyambut saya. Anggota pemuda Pancasila menyambut, Masya Allah. Di warnet, satu pun tak ada nyambut saya. Begitu saya masuk, satu pun tak ada. Saya tanya ke penjaga, dek, nomor berapa yang kosong? Cari aja sendiri, kata. Kejam mereka. Suasana macam perang Irak Suriah. Bahsat. Inilah umur yang habis. Ah, itu kan anak-anak muda aja tuh Pak Ustaz. Ternyata tidak anak muda. Saya mau mengurus surat. Surat menyurat di salah satu kantor. Nama kantor tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Mereka tak tahu saya Ustaz, karena saya pakai kemeja, tak pakai peci. Saya gulung, disangkanya saya semester 7. Nyantai aja tegak kan. Ada juga yang nanya, Ustaz Somad ya? Mirip, saya bilang. Nah, saya heran, lama betul dia mengetik ini. Apa nih? Saya pun pura-pura intip dari samping. Apa? Rupanya dia sedang menembak musuh yang tak mati-mati. Padahal kau pegawai, makan APBD, APBN, makan haram. Kau bawa duit itu pulang ke rumah, lalu kau bawa duit itu ke Makkah, kau bawa dia ke haji. Na'udzubillah, ini amanah yang diberikan Allah. Menjaga amanah. Entah siapalah yang mengasih judul ini. Sampai sekarang saya belum bertanya lagi ke Pak Haji Anto Rahman, siapa yang ngasih judul ini bang? Belum saya tanya. Nantilah akhir-akhir pas mau balik nanti ditanya. Burhan ini, amanah. Saya sebelum ini tak ada amanah apa-apa. Tapi setelah memakai baju pemuda Pancasila ini bertambah amanah. Apa amanahnya? Kemana-mana harus tampil muda. Pemuda soalnya. Kalau tidak, bukalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, amanah yang sudah kita terima dari Allah mesti pertama, amanah umur. Kenapa lima Pak Ustaz? Nanti kalau saya sebut satu jadi viral pula video. Amanah umur. Yang kedua, amanah apa? Amanah yang kedua adalah amanah harta. Harta ini titipan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang lahir bawa cincin batu akik? Tak ada. Ada orang lahir keluar bawa duit dolar? Tak ada. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah mengeluarkan kau dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak bawa apa-apa. Setelah lahir ke dunia, barulah kau dapat peci yang cantik Abdul Somad. Tak ada peci secantik ini di sini. Bersulam-sulam. Kalau tak kita muji, siapa lagi? Setelah lahir ke dunia, barulah kau pakai jaket Abdul Somad. Barulah kau pakai sorban Abdul Somad. Setebal-tebalnya pakaian paling banyak 3 lapis. Pertama, singlet di dalam. Yang kedua, kemeja. Yang ketiga, jaket. Kalau sampai 4 lapis, domam. Sebanyak-banyak cincin, paling banyak 3. Saya pakai 1. Ada orang pakai 2. Ada pula 3. Itu paling suka hiasan. Boleh pakai, boleh. Jangan sampai 3. Begitu ditanya, di mana acara kita nanti sore? Sana. Harta ini untuk apa? Harta ini dipakai untuk menolong orang susah, menolong agama Allah. Alhamdulillah, malam ini amanah ini dipraktekkan langsung 100 juta. Masya Allah. Mana dia? Itu tadi. Mana dia duit 100 juta itu? besar 100 juta. Ada tak rasa Ustaz cemas? Ada juga cemas. Kapan dikasih cashnya? Nah, apa pula tak percaya? Awak duduk dekat dengan Bang Anto. Insyaallah nanti dikirimkan. Langsung kita transfer ke Yayasan Muara. Nama yayasannya Muara. Saya tak ada di situ. Tidak sebagai pembina, tidak sebagai ketua, tidak sebagai sekretaris, tidak sebagai bendahara. Saya tak mau ada kepentingan. Ini murni Yayasan Muara. Yang duduk di sana siapa? Anak-anak alumni USM, UIN Suska Mengajar. Jadi kita tak ada hubungan. Kita tinggal datang ke sana mengawal saja. Itu saja. Tak ada kepentingan. Jangan nanti, iyalah Ustaz itu mau, yayasan itu punya dia. Iyalah dia mau, pesantren itu punya dia. Iyalah dia mau, sekolah itu punya dia. Tidak. Sampai sekarang saya tak punya sekolah, saya tak punya pesantren, saya tak punya, mengiklan pun punya orang aja. Supaya apa? Tak ada kepentingan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kami buat iklan, ini suku Talang Mama, suku Akit, suku Sakai perlu bantuan kambing. Jangan kita makan kambing banyak-banyak, nanti kena darah tinggi, mati. Wah, akhirnya kami iklankan di FB saja, fanpage. Wah, akhirnya dapat kami kambing 50 ekor kami bawa naik sampan ke dalam. Selama membawa kambing itulah kami paling khawatir. Kenapa? Sempat kambing ini mati gantinya. Wah, akhirnya kambing itu sampai dikawal sama anak-anak UIN. Kalian kawal ini. Setelah kambing kami serahkan, kalian kawal ini. Yakinkan kambing ini dipotong pagi Idul Adha. Jangan sampai awak pergi disembelih kambing. Nah, ini amanah orang. Akhirnya Masya Allah melimpah ruah. Kami jual pocer, satu pocer 2.400.000, 50 ekor kambing. Lalu kemudian datang pula BSM, Bank Syariah Mandiri. Mereka datang ke sana, mereka lihat bangunannya. Wah, kalau bangunan gini kami gak mau bantu Pak Ustaz. Maksudnya apa? Kami gak mau bantu menyelesaikan ini. Jadi gimana? Kami mau buat bangunan sendiri. Mantap lah. Itulah yang kami tunggu-tunggu. Datang pula PLN. PLN melihat, ini masjidnya tak selesai Pak Ustaz. Kalau gitu kami selesaikan. Selesaikanlah. Alhamdulillah, masjid selesai. Dan duit 100 juta ini akan masuk. Anak-anak akan baca Quran. Mereka akan hafal Quran. Mereka akan sholat di sana. Mengalir pahalanya kepada semua anggota Satpol PP yang bersedekah. InsyaAllah. Apa pula Ustaz bawa Satpol PP? Ini kan pemuda Pancasila. Saya mau ngetes jamaah masih sadar apa tidak. Kadang jamaah ini apa kata awak, dia iya kan aja. Iyalah, terserah. Asal cepat selesai, cepat kami balik. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Makan pagi, makan siang, makan malam busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang kau bawa mati besok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan itu kau bawa hari esok. Makan pagi, makan siang, makan malam 2.5 ons. 1 bulan 7.5 kilo. 1 tahun 100 kilo. Saya biar kurus begini sudah membusukkan 4 ton. 1 tahun 100 kilo, umur 40, 4 ton. Itu yang saya hitung baru beras, cabai, bawang, tomat, belacan, tak usah lah kita hitung. Kalau kotoran kambing kita skop, siramkan ke cabai, insya Allah subur, hijau, merah. Tapi kalau yang 4 ton tadi siramkan ke cabai, kuning, layu, mati kontan. Saking kan tak bermanfaatnya manusia ini, maka yang punya duit sedekahlah, bersedekahlah. Bahkan kita alhamdulillah Indonesia ini sudah ada ustaz-ustaz kita yang spesialis. Ada yang spesialis sedekah. Ustaz apa namanya? Yusuf Mansur. Pokoknya asal nampak muka dia ingat sedekah. Ada pula ustaz yang khusus masalah hati. Jagalah hati, jangan kau tangisi. Ada kawan saya spesialis jenazah. Asal nampak dia ingat orang mati. Tak boleh sebut namanya, kawan-kawan kita juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pergilah saya ceramah ke satu daerah di Riau. Kebun sawit panjang. Kebun gotah karet panjang, ruko. Apa kata jemaah? Ustaz Somad, ini yang punya kebun karet ini satu orang. Kaya dia. Ya, sawit itu pun dia juga punya. Ruko itu pun dia juga punya. Mana dia sekarang? Mati. Ternyata malaikat maut tak takut sama orang kaya. Mati. Ada dibangunnya masjid? Tak ada, Pak Ustaz. Ada dibangunnya sekolah MDA pesantren? Tak ada, Pak Ustaz. Jadi apa yang banyak? Bini, Pak Ustaz. Ayo. Apalah yang banyak dari bini banyak tadi? Anak, Pak Ustaz. Ada anaknya yang jadi ustaz? Tak ada. Ada anaknya jadi ulama? Tak ada. Ada anaknya jadi orang kaya menolong agama Allah? Tak ada. Anak tadi banyak tak terurus. Jadi tinggal dua, satu hantu, satu setan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu maka amanah harta ini penting. Malam ini Ustaz Somad ceramah, bersedekahlah, bersedekahlah. Tapi pemuda Pancasila langsung praktekan. Ini dia sedekah. Tak ada mereka ceramah-ceramah, tak ada mereka nyuruh-nyuruh. Langsung saja, nih 100 juta. Itu baru pengajian pertama tuh 100. Tengoklah bulan muka. Kadang orang nih kalau diajak dia iktikaf di masjid, iktikaf di Masjid An-Nur. Oh, apa kata Ustaz Mustafa Umar? Marilah kita minta ampun dosa kita. Tak ada orang menangis. Tapi begitu lewat kota hari Jumat, memang menetes air mata dia. Lama buka dompet. Apa kau cari? Pati murah. Bawa perang panjang. 2000 perak. 1000 perak. La ilaha illallah. Sedangkan parkir di mall aja 5000 sekarang. Saya keluar dari mall, parkir. Pak kurang, Pak. 5000. Bapak sudah masuk jam 2 kata dia. Hah? Berapa menit? Baru 1 menit. Balik saya balik. Masa 5-10 ribu? Agak lama sikit. Inilah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka jangan lagi berhitung-hitung. Saya Ustaz Somad mau bersedekah untuk masjid ini, tapi saya tak mau ditulis nama. Nanti saya riak, takut saya amal saya ini hilang. Tulis saja situ hamba Allah Ustaz. Baiklah, nomor satu hamba Allah. Berapa? 15 ribu Pak Ustaz. Rupanya 15 ribu dolar kali 13.500 itu, makanya jangan suuzon. Sampai sekarang tak dikirim-kirim. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, jadi kalau ada harta nih serahkanlah. Saya sudah lama diajak mendoakan jenazah. Ustaz ini kan tiga yang paling banyak sering ceramah. Pertama akikah, kedua walimah, ketiga takziah. Lahir, nikah, mati. Nengok orang lahir, ingat anak. Nengok orang nikah, ingat bini. Nengok orang mati, ingat orang mati. Tiga ini lah cuman. Mati, mati, mati. Macam-macam bentuk mati. Ada yang sampai tak mati-mati, dibukakan atap baru mati. Sampai dipanggil Ustaz baca Yasin. Ya Allah, kalau memang umurnya panjang amalnya balik, maka panjangkanlah umurnya ya Allah. Tapi kalau memang tak ada harapan hidup lagi, maka... Kenapa tak disebutkan? Kalau disebutkan tentu sakit hati anak menantu dia. Kalau memang tak ada harapan lagi, copekkanlah dia mati. Ya Allah, ikut sakit hati orang. Begitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Amanah harta, amanah harta, amanah harta. Mobil mahal, tinggal. Motor, tinggal. Harta emas, tinggal. Kakak kami itu dulu Pak Ustaz, asal keluar gaji 13, beli cincin. Asal keluar gaji, beli cincin. Asal keluar, beli subang, beli anting. Habis semua emas, giginya bersambul emas. Hah? Mana dia sekarang? Mati. Kemana emas-emasnya itu? Habis dilarikan lakinya Pak Ustaz. Kemana? Nikah dia sekali lagi. Saya bukan menghasut ya. Jangan pula gara-gara ini balik bapak ke rumah ibu tuh besok pagi. Bo, mana teh manis? Buat aja sendiri. Patutlah bang nengok-nengok cincin aku selama ini ya. Inilah rupanya ceramah Ustaz Somad tadi malam. Bukan itu maksud saya. Saya tak mau disebut Ustaz provokator. Saya hanya sekedar mengingatkan saja. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspada. Sudah berapa amanah? Tadi saya mulai ceramah jam 9 pas, sekarang jam 10 kurang 10. Saya sudah ceramah 50 menit. Padahal tadi saya perkirakan, ini paling ceramah 30 menit selesai. Saya menduga tadi banyak kata sambutan. Kata sambutan, kata sambutan, kata sambutan, kata sambutan. Udah agak-agak jam 2, agak setengah 12 barulah. Kepada Haji Abdul Somad dipersilakan. Awak pun tegaklah. Bismika Allahumma ahya wa amur. Rupanya orang pemuda Pancasila itu tak panjang-panjang kata sambutannya. To the point aja. Masya Allah, luar biasa. Allahu Akbar. Yang ketiga. Tiga, cuman tak bisa, nanti disuduh kampanye. Yang ketiga, amanah apa lagi? Amanah pasangan hidup. Laki-laki menikah dengan perempuan, karena Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mana pula Allah pernah menciptakan Adam dan Asep? Oleh sebab itu maka kalian yang laki-laki, insyaallah ni yang laki-laki ni soleh-soleh semua insyaallah. Kalian pula yang perempuan-perempuan yang lama menantikan jodohnya, tak perlu kalian cari jauh-jauh, masih di ruangan ini juga. Pandang-pandanglah dari sekarang. Betapa indahnya nanti tahun 2035 ketika kalian sudah punya anak, anak kalian akan bertanya, ayah. Saat itu kalian pun bercerita ke anak-anak, gimana ayah jumpa dengan mama waktu itu? Kebetulan orang ramai, habis acara ayah mau minta foto, tak dapat, sendal hilang. Akhirnya ayah mencari sendal, mak kau pun begitu juga, terantuk pintu kami di pintu keluar. Terus kami sama-sama terantuk, disitulah kami pandang memandang. Masya Allah. Enak kita cerita ke anak-anak kita, karena pertemuan itu begitu indah. Apa kata si ayah? Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita. Masya Allah, indahnya. Tapi sekarang ceritanya tak begitu, berbalik 180 derajat. Ya, gimana ya jumpa mak dulu? Salah sambung. Mak, gimana jumpa ayah dulu? Tangkap hansip. La ilaha illallah. Tapi malam ini luar biasa. Ya Allah, wala aziban illa zawajta. Yang lajang-lajang, yang gadis-gadis ini, pertemukan mereka dengan yang baik-baik, ya Allah. Yang paling kuat aminnya yang cepat nikah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, karena tujuan dari hidup ini, Adam sendirian di dalam surga, ditengoknya lah pokok kayu yang sedang berbuah. Apa kata Adam? Oh, betapa indahnya surga, tapi dunia ini terasa hampa. Akhirnya nampaknya lah seekor merpati sedang bercengkrama. Ternyata hidup ini indah kalau ada perempuan. Maka ditariklah tulang rusuk. Kenapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kakinya? Karena perempuan bukan untuk dipijak-pijak. Kenapa bukan dari tulang kepalanya? Karena perempuan bukan mau disanjung-sanjung. Kenapa bukan dari tulang ujung tangannya? Karena perempuan bukan mau ditunjuk. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Perempuan itu adalah tulang rusuk yang bengkok. Kalau kau paksa dia harus lurus, patah dia. Tapi kalau kau ikut, kau jadi bengkok. Ustaz kalau sampai ikut bini, Ustaz bengkok. Oleh sebab itu maka ini harus pandai-pandai kalian. Jangan terlalu diluruskan sehingga patah, jangan pula diikut sehingga bengkok. Lalu gimana Pak Ustaz? Tanyalah sama pilot-pilot Sukhoi yang jam terbangnya 5000 jam ke atas. Orang-orang tua kita sini, datang kepada Pak Wan Tamrin, datang kepada Bang Haji Antarahman, datang kepada Pak Saleh, datang kepada orang-orang yang ada di hadapan kita. Ini insyaAllah mereka ini punya petuah-petuah orang tua-tua kita, datang ke lembaga adat Melayu. Apa maknanya? Karena ini demi kemaslahatan kalian insyaAllah. Makhluk yang berbeda, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Walaupun sama-sama suka telur ayam, tapi beda. Yang satu telur dadar, yang satu mata kerbau. Tempat kita mata sapi. Kalau di Malaysia, mana orang tahu? Encik, saya nasi goreng. Dengan apa? Telur mata kerbau. Nah, maka ada perbedaan. Apa yang mengikat kalian? Yang mengikat dua. Apa dia? Mawaddah warahmah. Apa beda mawaddah sama warahmah? Mawaddah melihat kelebihan. Lebih mancung, lebih tinggi, lebih putih, lebih cantik, lebih kaya, lebih hebat, lebih mewah, lebih. Sedangkan rahmah kasih sayang. Dulu kau nikahi dia karena kelebihannya. Kenapa dia? Lebih kaya. Kenapa dia? Kenapa ibu bapak nikahi dia? Dia dulu paling kaya Pak Ustaz. Kenapa tahu? Nampak saya emasnya banyak. Itulah maka saya nikah sama dia. Menikahkan harta, harta akan binasa. Menikahkan rupa, rupa akan berubah. Hari berganti, musim-musim berubah, maka wajah pun ikut berubah. Perempuan ibarat bunga. Bagaimana tabiat bunga? Kuntum, mekar, harum, kuning, layu, mati. Kuntum, mekar, harum. Bunga yang tak mati mana? Nih, bunga plastik. Inilah bunga yang tak layu-layu. Laki-laki, kalian harus siap melihat istri kalian berubah. Sedangkan perempuan, kalian harus siap menerima perubahan. Kalian cantik bukan karena bedak, kalian cantik bukan karena lipstik, kalian cantik kenapa? Karena wajah bekas air wudhu, karena solat duha, karena tahajud malam. Apa namanya? Inner beauty. Kecantikan dari dalam. Memang dulu waktu baru-baru pertama nikah memang lebih luar biasa. Macam mana kata orang Melayu? Rambut bak mayang terurai, bibir bak delima merekah, alis bak semut beriring, pipi bak pau dilayang. Masya Allah. Tapi begitu sudah anak 2-3, rambut tak lagi macam mayang terurai, macam sumbu kompor. Alis tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Tak lagi macam delima merekah, macam semangka hampir busuk. Nah, lagi ada keindahan. Oleh sebab itu maka ini mesti dijaga, siap menerima perubahan insyaallah. Laki-laki yang baik akan dipertemukan Allah dengan yang baik-baik insyaallah. Nah, oleh sebab itu maka ini penting. Tujuannya apa? Akan lahirlah amanah yang keempat. Amanah pertama umur, amanah kedua harta, amanah ketiga pasangan hidup, amanah keempat apa dia? Anak. Karena hasil dari pernikahan lahirlah anak-anak yang soleh dan soleha. Terserah seragamnya apa, seragamnya pemuda Pancasila, tapi casingnya Ustaz. Mana dia pembawa acara tadi? Seragamnya pemuda Pancasila, tapi casing Ustaz. Untuk apa pakai baju koko isi setan? Nih, saya tadi sudah menduga, suuzon dari rumah. Ini paling-paling acara PP ini pembawa acaranya pemain naturalisasi. Paling-paling korinya nanti juga. Apalagi saya tengok tadi ada Syekh Rasid. PP tak punya kori, Syekh Rasid diajak jadi kori. Rupanya Syekh Rasid sebagai tamu dan korinya langsung anak binaan pemuda Pancasila. Ada anak binaan mereka. Kita mana? Mana anak binaan kita? Anak kandung ada, anak binaan apa? Anak yatim. Rumah yang paling mulia adalah rumah yang di dalamnya ada rumah, ada anak yatim. Makanya kalau balik dari kerja, gajian, jangan duit langsung bawa pulang ke rumah. Belikan ke beras, belikan ke gula, belikan ke teh, belikan ke minyak. Ukur ikat masjid. Sebelum sampai ke rumah, singgah ke rumah anak yatim. Tapi yang mengantarkannya ibu, yang membeli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak ngantar. Nanti mak anak yatim itu cantik, udah berkelahi pula. Ini Ustaz ceramah harus jelas nih. SOP-nya itu harus selesai, cerdas. Jangan sampai orang balik ceramah berkelahi orang gara-gara dia. Dulu sebelum dengar ceramah Ustaz kami aman-aman aja. Setelah menyerahkan ini kemarin mengamuk bini saya Pak Ustaz. Nah, ini harus kita jaga. Anak-anak ini kita jaga. Alhamdulillah, di Pekanbaru sekarang ada pondok pesantren IBS, Ihsan Boarding School. Masuk ke Napal Quran. Dari ujung dulu kita urutkan, ujung. Ihsan Boarding School, arah Kubang, habis asrama tentara. Lalu kemudian ada Babus Salam. Lalu kemudian pula ada Darul Hikmah. Lalu kemudian pula ada As-Sofa. Lalu kemudian pula Amtah Mansur Pesantren. Al-Azhar Sifabudi. Ini masukkan. Pak Ustaz, saya tak tahan berpisah sama anak, Pak Ustaz. Saya kuliah jauh ke Mesir, menangis mak saya. Anak saya tak tahan bisa, Pak Ustaz. Anakmu kuliah di mana? Rimbo Panjang. Awak ke Mesir kuliah. Di Rimbo Panjang, Gontor 7. Tiap hari ngantar sambal belacan ke situ. Antara, lebih baik kau menangis sekarang, meneteskan air mata sekarang, daripada 20 tahun akan datang kau menangis karena dia pecandu narkoba, karena dia pezina, karena dia masya Allah. Mestinya itulah akad nikah paling membahagiakan. Orang tua berjumpa dengan calon menantu, bersenyuman, bertatap muka, mengakadkan anak dengan keikhlasan. Tapi hari ini itu tak terjadi. Kenapa? MBA, married by accident. Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, anak-anak ini mesti kita jaga. Bawa dia ke masjid, bawa dia ke masjid. Kenapa kita tak pengajian di masjid, Pak Ustaz? Mungkin ada orang yang baru taubat. Orang baru taubat, nengok masjid itu dia trauma. Asal tengoknya masjid, ingat dia sholat jenazah. Maka dibuat pengajian di stadion, di tanah lapang. Orang yang tak pernah ke masjid, sombong, angkuh. Tapi imam tetap baik. Apa yang dilakukan imam? Dibawanya jenazah itu pas di depan imam. Oh, letakkan. Kau yang tak mau ke masjid, tengoklah aku baik. Aku letakkan kau di depan, kata dia. Usolli sunat ala hazihil jenazah. 4 kali takbir, Allahu Akbar. Begitulah baiknya. Dan setelah sholat ditanyanya jamaah, apakah jenazah ini baik? Baik. Untung saya tak ada situ. Kalau ada saya, tak baik. Bukan pernah dia ke masjid. Maka bawalah. Apa kata pepatah orang Melayu? Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Insya Allah. Kenapa anak-anak kita ini berjilbab panjang? Apa kata orang Melayu? Allah bisa karena... biasa. Anak-anak itu terbiasa ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Ini, tapi yang dibawa ke masjid itu umur 5 tahun ke atas. Adapun 1, 2, 3, 4 itu tak bisa, karena dia belum mumayyiz. Tak bisa ditunjuk ajar. Kita gini kan dia. Awak pula dia gitu kan. Ibu-ibu ni boleh ke masjid Pak Ustaz. Katanya perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat tempat yang sempit. Perempuan lebih baik sholat di kamar, di dalam tempat yang sempit. Kalau terjadi fitnah di Israel, Palestina, tak boleh sholat di masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Pekanbaru ada tentara Israel ngintai dari luar. Mana berani Israel datang kemari? Kalau ada Israel mau datang, datanglah kemari. Biar digoreng pemuda Pancasila mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini amanah ini mesti kita jaga. Anak-anak ini mesti kita jaga. Saya kalau sudah melihat anak-anak muda di depan Purna MTQ, pulang saya jam 2 malam dari Dumai, ceramah jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, jam 3 malam kami pulang. Mau pulang ke Tapaku, apa yang saya tengok? Anak muda bonceng-bonceng. Saya tengok kilometer saya 30 km per jam. Pegangannya 120. Awak buka kaca di lambainya pula. Tak mungkin saya ceramah lewat di jembatan Leton sana. Tak mungkin saya berhenti ceramah di Leton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalilah kalian. Mungkin. Silap-silap di keroyoknya campaknya aku sudah siap. Ini tanggung jawab kita bersama. Mereka keluar itu kenapa? Motornya yang beli siapa? Bapak. Dibelikan mobil. Anak sekolah belikan mobil. Kaca hitam. Bezina dia di dalam. Allah Ustaz su'uzon aja. Bukan su'uzon. Real. Nyata. Yang saya ceramahkan ini nyata. Lama hidup banyak dirasa. Jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Ini yang saya ceritakan ini. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kalau tak kita jaga, alah, Ustaz Somad tu cerita jangan pacaran, jangan pacaran, jangan pacaran, jangan-jangan dia dulu waktu kuliah pacaran. Saya kasih tahu semuanya. Saya di Mesir 4 tahun kuliah tak ada pacaran-pacaran. Kalau tak percaya sama Ustaz Noki, ini senior saya di Mesir. Tanya, ada Ustaz Somad tu pacaran? Tidak. Kenapa? Tak dapat. Mana dapat awak? Anak Indonesia 2400. Yang laki-laki 2100, yang perempuan 300, persaingan ketat. Mau mencari orang Mesir tegap tinggi, mancung, putih, mata biru, rambut pirang. Awak susah, meneter pula, duit tak ada, mana dia mau? Nah, oleh sebab itu maka anak-anak muda, jangan kalian, tak ada tuh pacaran-pacaran tuh, bullshit. Adinda, mau makan apa? Hati-hati ya, pren. Ada. Nah, mau kalian kena gombal-gombal aja. Ingat, kalian perempuan, kalian adalah timun. Begitu nenek-nenek datuk kita dulu menasihati. Kalian perempuan adalah timun. Laki-laki ini adalah durian. Durian berkawan sama timun, tak pernah untung. Di atas bonyok, di atas hancur, berserak. Maka selamatkan diri kalian. Tengok tulis di botol minuman. Do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol aja yang 5000 perak tak diterima orang. Apalagi kalian. Hati-hati. Jaga kehormatan. Saya alhamdulillah. Masalah jilbab-jilbab saya sampaikan. Pakai jilbab panjang. Pakai baju kurung. Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Jangan-jangan anak dia tak berjilbab. Memang anak saya tak berjilbab. Laki-laki. Jangan-jangan adik dia tak berjilbab. Saya adik beradik dua orang. Saya anak pertama, adik saya satu orang. Laki-laki juga. Nah, kalau masalah jilbab ni jangan pancing-pancing saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amanah umur, selamat insyaallah. Amin. Amanah harta, selamat insyaallah. Amin. Amanah pasangan hidup, selamat kita jaga. Amin. Alamat anak, selamat. Apalagi, ini yang terakhir. Amanah kekuasaan dan jabatan. Allahu Akbar. Ustaz Somad punya jabatan, non-job. Saya tak ada jabatan. Saya hanya dosen biasa saja. Paling tinggi jabatan saya sekelas itulah. Berapa orang di kelas? 25 orang. Itulah jabatan saya. Makanya di akhir pertemuan, tatap muka ke 16, adik-adik mahasiswa sekalian, saya tak ingin zalim pada kalian, saya tak ingin masuk neraka gara-gara kalian. Di pertemuan yang terakhir ini, maukah kalian memaafkan saya? Maaf, senyum mereka. Disangkanya maaf nilai bisa up. Jangan menzalimi orang. Ittaqu zulma. Tukang setrikamu, tukang masakmu, supirmu, securitymu, kau makan titik puluh keringat mereka, kau bawa duit gajinya ke Makkah, menangis kau di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, tak diterima Allah. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bayarkan, utul ajira ajrahu qabla an yajiffa 'unquhu, bayarkan upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Ha, besok tengoklah, asal belum kering keringatnya bayar gaji, belum kering keringat bayar. Apa maknanya? Jangan makan titik puluh keringat orang. Wa may yaghlul, siapa yang curang, yati bima ghalla yaumal qiyamah, nanti di akhirat dia akan membawa kecurangannya. Jangan pernah curang, karena kita akan memikul segala kecurangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua selamat dari ini semua, insyaallah. Bapak itu apa amal dia? Salat duha. Bapak itu apa amal dia? Baca Yasin. Bapak itu apa amal dia? Tahlilan. Itu amal bisa dilakukan anak SD. Betul? Anak SD bisa sholat doa, anak SD bisa baca Yasin, anak SD bisa tahlil. Lalu kalau saya punya kuasa, apa amal saya? Maka tolong agama Allah dengan segenggam kekuasaan yang dititipkan Allah di tanganmu. Malam ini, pemuda Pancasila dititipkan kesehatan, dititipkan duit, ditunjukkannya. Tolong orang, tolong agama Allah. Kalau kau anggota legislatif, tolong perda syariah. Ini anak-anak hafal Quran sudah mulai banyak di Pekanbaru, Riau. Banyak pondok tahfiz Quran. Tapi hafalan cepat hilang gara-gara apa? Menengok celana pendek lutut. Hafal Quran tuh Bapak Ibu payah, satu hari satu halaman, 20 hari baru dapat satu juz. Tanya Ananda Syekh Rashid kalau tak percaya. Ngapalnya payah, hilangkannya cepat. Nampak lutut dua, hilang dua juz. Oleh sebab itu maka kita tolong mereka. Dulu ketika datang imam dari Palestina, kebetulan saya yang nyupir, nyetirnya, karena ingin berkhidmah pada ulama. Siapa yang ngantar supir nih? Saya yang ngantar, biasa yang antar. Saya antarlah dia ke rumah datuk-datuk mufti ulama di belakang Masjid Raya Senapelan. Selama di jalan ditanyanya lah saya, Abdul Somad? Naam. Anta muallim? Naam. Ana ustaz fi hadhil madinah. Iya, saya guru di sini. As'alak soal? Boleh kutanya satu pertanyaan? Boleh. Kenapa di sini banyak orang bercelana pendek? Kata dia. Saya bingung. Terpojok saya bilang, itu yang celana pendek itu Cina-Cina aja sudah. Padahal dalam hati saya banyak juga orang kita bercelana pendek. Tapi bohong-bohong sedikit menjaga marwah martabat Melayu tak apa-apalah. Maka sejak itu banyak saya istighfar minta ampun. Maka jangan sampai lagi kasih anak-anak ini bercelana pendek. Saya pernah punya celana pendek, saya pakai, padahal saya laki-laki, dicubit sama orang tua, sampai sekarang tak pernah celana pendek. Sampai-sampai mandi ke pantai pun kami bercelana panjang. Begitulah menjaga marwah, apalagi perempuan, na'udzubillah. Oleh sebab itu ini kita jaga semuanya, maka kekuasaan bapak-bapak di rumah ada kuasanya. Kepada siapa? Istri dan anaknya. Yang tak punya istri dan anak, pada dirinya sendiri ada kuasa dia. Apalagi yang punya kekuasaan, maka kita pakailah ini semua, karena semua akan ditanya di hadapan Allah. Itulah judul kita malam ini, menjaga amanah. Dan sekarang pukul 10 lewat 15, 75 menit saya ceramah. Maka kalau nanti ada yang bertanya, apa ceramah Ustaz tadi? Kultum, kuliah 75 menit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Berikut jangan bubar dulu, kita akan baca doa munajat kepada Allah Subhanahu wa taala.